بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا زال في باب الكرم والجود والإنفاق من كتاب رياض الصالحين للإمام أبي يحيى زكريا النووي، أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. ومعناه: تصدقوا بها إلا كتفها، فقال: بقيت لنا في الآخرة إلا كتفها. هذا الحديث أيها الأخوة الكرام فيه فضل النفقة والبذل في سبيل الله تبارك وتعالى، وأن الذي ينفقه العبد هو المال الباقي له يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، وليس للإنسان من ماله إلا ما أنفق فأبقى، أو أكل فأبلى، أو لبس فأفنى. فالذي أنفقه وقدمه في سبيل الله هو المال الباقي له يوم يلقى الله عز وجل. ولهذا لما كما جاء في هذه الرواية، لما ذبحوا شاة وسألهم النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا فيه تربية وإشعارا بأهمية النفقة في سبيل الله، قال: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها، أي أن الباقي أنهم تصدقوا بها إلا كتفها، يعني أن الذي بقي هو الكتف. فقالت رضي الله عنها: ما بقي إلا كتفها، يعني الجزء الباقي منها كله تصدق به إلا الكتف فإنه بقي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بقي كلها غير كتفها. بقي كلها غير كتفها، أي أن الذي تصدق به هو الباقي، الذي تصدق به هو الباقي، أي باقي أجرا وثوابا يوم يلقى الله، يوم يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن المال الباقي للعبد هو ما يقدمه ويدخر ثوابه وأجره يوم يلقى الله عز وجل. وأيضا فيه هذه الطريقة اللطيفة في التعليم والبيان من نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وفيه أيضا كرمه صلى الله عليه وسلم وكرم أهل بيته صلوات الله وسلامه عليه. Setelah beliau mengucapkan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusannya, kemudian beliau bersalawat kepada Rasulullah, kepada keluarga dan para sahabatnya. Beliau berkata, amma ba'd, kita masih berada di bab tentang kedermawanan, demikian pula infak di dalam kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan telah kita setelah sampai dalam yaitu kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha, annahum dhabahu syatan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma baqiya minha, qalat ma baqiya minha illa katifuha, qal baqiya kulluha ghayru katifiha. Rahu at-Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Dari ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya mereka yaitu para sahabat telah menyembelih seekor kambing. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa yang masih tersisa dari kambing tersebut?" Aisyah menjawab, "Tidak ada yang tersisa kecuali bahunya saja." Beliau bersabda, semuanya masih tersisa kecuali bahunya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia mengatakan hadis ini sahih. Maksudnya, mereka telah mensedekahkan semua bagian tubuh kambing itu kecuali hanya bahunya saja. Oleh karena itu beliau bersabda, semua bagian tersisa bagi kami di akhirat kelak kecuali bagian bahunya. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan berinfak, demikian pula bersedekah di jalan Allah. Dan bahwasannya yang diinfakkan oleh hamba itulah yang akan tersisa untuknya kelak pada hari kiamat. Karena hamba tidak memiliki apa-apa dari hartanya, kecuali apa yang telah ia pakai, atau apa yang telah ia makan, atau apa yang telah ia infakkan, maka itulah yang tersisa baginya pada hari kiamat nanti. Oleh karena itulah, Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam riwayat ini, ya ketika para sahabat menyembelih seekor kambing, memberikan sebuah pertanyaan yang sangat penuh dengan tarbiyah, ya pendidikan. Apa itu pertanyaan tersebut? Beliau bersabda, ma baqiya minha, apa yang tersisa darinya? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, ma baqiya minha illa katifuha. Artinya mereka sudah mensedekahkan semuanya, kecuali bagian bahunya saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baqiya kulluha ghairu katifiha. Ya, kalau begitu semuanya tersisa, kecuali ya bahunya. Kenapa? Karena bahunya itu yang tidak disedekahkan, yang belum disedekahkan. Artinya kata beliau, bahwa ya bagian seorang hamba yang ia sedekahkan, itulah yang akan ia dapatkan pahalanya kelak pada hari kiamat ketika ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah harta yang tersisa kelak bagi seorang hamba ketika ia berikan infak tersebut di jalan Allah. Di dalam hadis ini kita ambil faedah lain, yaitu bagaimana tata cara Rasulullah SAW mengajarkan sebuah pelajaran yang baik, pelajaran yang agung melalui pertanyaan. Ini adalah merupakan tata cara yang sangat bagus sekali kata Rasulullah, kata-kata beliau. Demikian pula ya dalam hadis ini kita ambil faedah bagaimana kemuliaan dan kedermawanan ya Rasulullah SAW dan keluarganya. Ya, di mana mereka orang-orang yang senantiasa berinfak. Naam Syekh. Thumma awrad haditha Asma binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhuma qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuki fayuka alayki. Wa fi riwayah anfiqi aw anfihi aw anfihi ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك متفق عليه وانفحي بالحاء المهملة وهو بمعنى أنفقي وكذلك انضحي وهذا الحديث كسابقه فيه الحث على الصدقة والبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى قد قال صلوات الله وسلامه لأسماء رضي الله عنها لا توكي فيوك عليك أي لا تشددي وتدخري وأيضا تمنع ما فضل عنك وتشحي به ويبمعات متقاربة أي قدني في سبيل الله والله سبحانه وتعالى يخلف الذي أنفقتيه في سبيل الله وبذلتيه خيرا والذي يوكي عليه والذي يوعي يوعى عليه أيضا ولهذا قال في الرواية الأخرى لا توعي فيوعي الله عليك وقال لا تحصي فيحصي عليك بل ينفق الإنسان والله عنده العوض يعوض المتصدق خيرا والجزاء من جنس العمل فمن منع الحق الواجب عوقب بأن يضيق عليه ومن بذل فإن بذله سيكون سببا بإذن الله تبارك وتعالى في زيادة ماله، لأن الصدقة كما مر معنا سابقا لا تنقص المال بل تزيده، كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما نقصت صدقة من مال. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuki fayuka alaiki, wa fi riwayatin anfiqi aw infahi aw indihi, wa la tuhsi fayuhsillahu alaiki, wa la tu'i fayu'illahu alaiki. Muttafaqun alaih. Dari Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ia bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, janganlah kamu menyimpan atau bakhil terhadap hartamu sehingga Allah akan menutupi rezekimu. Dalam riwayat lain disebutkan, nafkahkan atau infakkan atau sedekahkanlah, dan janganlah kamu menghitung-hitungnya sehingga Allah akan menghitung-hitung pemberiannya kepadamu, dan janganlah kamu menakar-nakarnya sehingga Allah menakar-nakar pemberiannya kepadamu. Muttafaqun alaih. Dan kata-kata infahi artinya anfiqi, yaitu bersedekahlah, demikian pula indhi ya indhi pun juga mempunyai makna yang sama. Dalam hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, itu terdapat anjuran untuk bersedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asma, la tuki fayuka alaiki, artinya jangan kamu memperberat dirimu, jangan kamu menyimpan-nyimpan, jangan kamu pelit. Ya, sebab kalau kamu menyimpan-nyimpan harta kelebihanmu, kalau kamu pelit ya sesuatu yang kelebihan dari hartamu, maka akibatnya Allah akan ya pelit kepada kamu. Allah akan menahan sebagian rezekinya dari kamu. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain dengan lafaz fayukillahu alaik. Ya, artinya Allah akan ya mencegah sebagian rezekinya. Allah akan mencegah rezekinya kepada kamu disebabkan kamu mencegah ya rezeki kamu kepada manusia untuk diinfakkan kepada mereka. Maka seharusnya seorang manusia, kata beliau, berusaha untuk berinfak, menginfakkan kelebihan harta dia, maka Allah lah yang akan mengganti dia, dan pembalasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Siapa yang mencegah hartanya dari fakir miskin, Allah akan cegah pemberian kepada dia, dan siapa yang memberikan rezeki, sebagian rezekinya kepada fakir miskin, maka barangkali itu menjadi sebab yang akan bertambah hartanya. Ya, karena telah kita pelajari, kata beliau, bahwa sedekah itu tidak akan pernah mengulangi harta. Ya, bahkan sedekah itu menambah harta sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya wala tunqisu shadaqatun min mal, bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta sama sekali. Amin, Syekh. Thumma qad hadits Abi Hurairah radhiyallahu أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع. متفق عليه. وجنة الدرع، ومعناه أن المنفق كلما أنفق سبغت وطالت حتى تجر وراءه وتخفي رجليه وأثر مشيه وخطواته. وهذا أيها المستمعون الكرام مثل عظيم ضربه نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه لبيان حال المنفق في سبيل الله وحال البخيل الذي لا ينفق. ولنتأمل أيها الإخوة المستمعون الكرام، لنتأمل هذا الحديث أو هذا المثل العجيب في بيان حال البخيل وحال المنفق. قال: كمثل رجلين عليهما جنتان، والجنة هي الدرع الذي يتقى به النبل والسهام، يستعمل في القتال. عليهما جنتان من ثديهما إلى تراقيهما، والترقوة العظم الذي بين النحر والعاتق، العظم الذي بين النحر والعاتق. فهذه أو هذا الدرع والجنة هو يغطي ما بين الثدي إلى الترقوة، يعني مسافة قصيرة جدا. فلننظر في أثر النفقة على المنفق وأثر البخل على البخيل. يقول عليه الصلاة والسلام: فأما المنفق فلا ينفق أي نفقة إلا سبغت أو وفرت على الجندة، أي أن هذا الدرع يبدأ مع النفقة يوفر ويتسع على جلده إلى أن يبلغ إلى أن يخفي بنانه أي أطراف أصابعه، ويعفو أثر أي يغطي أثر ممشاه لكونه سابغا وهذا يدل على أن الصدقة يبارك الله سبحانه وتعالى فيها وتكون وافرة على صاحبها وبركة عليه وسببا أيضا لانشراح صدره وراحة نفسه وقرة عينه وسعادته ووفرة ماله. والحديث دليل على أن الصدقة من أسباب انشراح الصدر، وأن البخل من أسباب ضيق الصدر. قال: وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع، أي أن هذا من أسباب الضيق، وهذا جزاء من جنس العمل كما تقدم معنا في الترجمة في الحديث الذي قبله. الشاهد أيها الإخوة، هذا مثال عجيب جدا ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مخرج في الصحيحين، ولنتأمله جيدا حتى ندرك الفرق العظيم بين حال المنفق في سبيل الله وحال البخيل. Kemudian beliau membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Matsalul bakhili wal munfiq." Perumpamaan orang yang kikir dan orang yang berinfak adalah seperti dua orang laki-laki yang memakai baju besi yang menutup kedua susunya sampai ke tulang selangkanya. Adapun orang yang berinfak, maka tidaklah dia berinfak melainkan akan berkembang baju besi yang dipakainya itu sampai menutupi seluruh kulitnya, sehingga tidak tampak jari-jemarinya dan akan menutupi bekas langkahnya. Sedangkan orang bakhil, maka tidaklah dia hendak menginfakkan sesuatu melainkan akan semakin kuat lingkaran baju itu menempel pada setiap tempatnya. Dia berusaha melonggarkannya, tetapi baju besi itu tidak mau berkembang. Muttafaqun alaih. Beliau mengatakan dalam hadis ini menunjukkan sebuah perumpamaan yang agung sekali, menjelaskan bagaimana keadaan orang yang berinfak, demikian pula keadaan orang yang bakhil. Mari kita perhatikan saudara-saudaraku sekalian tentang permisalan yang luar biasa ya agung ini, di mana Rasulullah SAW memberikan permisalan bahwa ada dua orang. Yang pertama, orang yang berinfak yang dermawan hatinya. Yang kedua, orang yang bakhil, ya yang pelit hatinya. Itu seperti orang yang memakai baju besi. Dan yang dimaksud dengan al-junnah yaitu ad-dir, yaitu baju besi yang bisa melindungi dirinya dari tombak ataupun panah yang akan yang menyerangnya. Dan baju besi itu menutup di antara bagian dadanya, susuknya, sampai ke turquahnya. Dan turquah adalah sebuah tulang yang ada antara nahar dan atiq, ya, tulang yang ada antara bahu, ya, dua bahu dan leher, itu adalah disebut dengan turquah. Nah, baju besi ini menutup antara susu, ya, seseorang atau dada seseorang sampai kepada turquah tersebut. Coba kita lihat kata beliau bagaimana Rasulullah SAW memberikan permisalan di sini. Kata beliau, adapun orang yang berinfak, tidaklah ia berinfak kecuali baju besinya menjadi lebar, menjadi, ya, berkembang, ya, sampai akhirnya menutupi jari jemarinya, sampai bahkan menutupi, ya, bekas kakinya. Kenapa? Saking itu semakin melebar dan melebar dan melebar. Ini menunjukkan, ya, anjuran untuk bersedekah, bahwa orang yang bersedekah itu akan diberkahi hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu sebab munculnya atau datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sedekah adalah merupakan sebab kebahagiaan, luasnya dada dan kelapangan dada, bahkan sebab banyaknya harta seorang hamba. Hadis ini menunjukkan bahwa sedekah itu adalah sebab lapangnya dada, sedangkan kebakhilan itu sebab, ya, hati itu atau dada itu menjadi sempit. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ammal bakhil," adapun orang yang, ya, pelit, "fala yuridu an yunfiqa syai'an illa laziqat kullu halqatin makanaha." Tidaklah ia ingin berinfak kecuali apa yang terjadi, ya, baju besinya itu malah semakin sempit. Ya, kenapa? Karena bakhil itu menyebabkan kesempitan jiwa, kesempitan dada. Ya, ketika ia mau berinfak, dia berpikir dulu berkali-kali. Ini menunjukkan bahwa pembalasan itu sesuai dengan jenis amal. Maka ini sebuah perumpamaan yang agung sekali, kata beliau, yang disebutkan dalam Sahihain. Maka cobalah kita perhatikan bersama, ya, tentang perumpamaan yang agung ini. Naam, Syekh. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل متفق عليه. قال النووي رحمه الله الفلو بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو ويقال أيضا بكسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو وهو المهر. وهذا الحديث فيه فضل النفقة في سبيل الله من الكسب الطيب، وبيان أن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فالله سبحانه وتعالى طيب، والطيب من أسمائه سبحانه وتعالى، وجل وعلا لا يقبل إلا الطيب، لا يقبل إلا الطيب، أي من الأقوال والأعمال والأفعال والصدقات. فمن أنفق نفقة من كسب طيب تقبلها الله منه ورباها له، رباها له أي يربي له صدقته، كما في الحديث قال ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. والفلو، وفي بعض الروايات فصيله، الفلو والفصيل هو صغير الخيل، وصغير الخيل عند صاحبه يعد ثمينا جدا، يعتني به من حيث نظافته، ويعتني به من حيث طعامه، ويعتني به من حيث مكانه، يعتني به من حيث تربيته، عناية دقيقة جدا. ف قال نبينا عليه الصلاة والسلام يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه، أتنمو هذه الصدقة وتزيد ويبارك فيها. قال حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل. تأمل سبحان الله، صدقة بعدل تمرة أي تمرة أو ما يعادل التمرة، ثم يجدها صاحبها يوم القيامة مثل الجبل، لا شك أن هذا دليل واضح على تضاعف الأجر والثواب في سبيل الله لمن ينفق في سبيل الله النفقة الطيبة الحلال. والله يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. Kemudian beliau membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin thayyibin, wa la yaqbalu Allahu illa thayyib." Barang siapa bersedekah senilai satu butir kurma dari hasil usaha yang halal, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, maka sesungguhnya dia, yaitu Allah, akan menerimanya dengan tangan kanannya, kemudian dia mengembangkannya untuk pelakunya, sebagaimana salah seorang dari kalian memelihara anak kudanya sehingga sedekah itu menjadi sebesar gunung. Muttafaqun alaih. Al-fulu, yaitu dengan didhammahkan fa lam dan ditasydidkan wau-nya, atau boleh juga dengan dikasrahkan fa-nya, disukunkan ya dan ditakhfif wau-nya, itu adalah al-muhr, yaitu anak kuda. Dalam hadis ini, kata beliau, menunjukkan akan keutamaan memberikan infak dari usaha yang halal, dari usaha yang thayyib, dan bahwasanya Allah tidak menerima kecuali yang thayyib, yang halal. Ya, dan itu, dan kata, dan thayyib adalah merupakan salah satu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak menerima dari hamba kecuali yang thayyib, yang baik, berupa perkataan, berupa perbuatan. Demikian pula sedekah. Maka orang yang bersedekah, berinfak dari usaha yang thayyib, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah akan mengembangbiakannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, ya, di mana Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya, thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwahu fuluwahu hatta takuna mithlal jabal." Maka ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum, ya, di mana seseorang yang memiliki anak kuda, biasanya itu adalah sesuatu yang berharga sekali bagi pemiliknya. Ia akan memperhatikan makannya, ia akan memperhatikan tempatnya, ia akan memperhatikan pengurusannya, dia akan urus itu anak kuda itu dengan sungguh-sungguh. Demikian pula sedekah. Maka ketika seseorang bersedekah dari usaha yang halal, Allah akan kembangbiakan terus sehingga kelak pada hari kiamat menjadi sebesar gunung. Ya, coba kita perhatikan, subhanallah, kata beliau. Bayangkan, kata beliau, bahwa sebutir kurma yang diinfakkan oleh seseorang dari usaha yang halal, ternyata pemiliknya, orang yang berinfak itu, akan mendapatkan kelak pada hari kiamat menjadi sebesar gunung. Bukankah ini merupakan dalil yang jelas dan terang bahwasanya pahala itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu orang yang berinfak dari usaha yang halal. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah," perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti perumpamaan orang yang menanam satu biji, kemudian tanaman itu kemudian ia tumbuh, lalu kemudian ia mempunyai 7 tangkai, setiap tangkainya ada 100, dan ya, jumlahnya menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Allah kehendaki. Naam, Syekh. Thumma khatam al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala hadhihi at-tarjamah بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ فقال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثة. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله تعالى: الحرة الأرض الملبسة حجارة سوداء، والشرجة بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء وبالجيم هي مسيل الماء. وهذا الحديث حديث عظيم جدا في بيان فضل النفقة في سبيل الله، وأنها سبب عظيم لحلول الخيرات ونزول البركات ونماء الزروع والثمرات، لها آثار عظيمة كثيرة مباركات. وفي هذا الحديث ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام أن رجلا كان يمشي في فلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة، يعني صوتا سمعه من جهة السحاب يقول اسقي حديقة فلان، يأمر السحاب بأن يسقي حديقة فلان، سماه باسمه. فتنحى ذلك السحاب، أي اتجه إلى مكان معين، فأفرغ ماءه في حرة. فإذا شرجة من تلك الشراج، والشرجة بينها المؤلف بأنها مسيل الماء، قد استوعب ذلك الماء كله الذي نزل من تلك السحابة، فأخذ هذا الرجل يتتبع الماء إلى أين يذهب. فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، معه معول في يده يحرك به التراب ويحول الماء إلى الشجر والزرع الذي عنده في حديقته. فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمعاه في السحابة. فقال لما تسألني عن اسمي؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان فما تصنع فيها؟ ما هو العمل الذي تصنع في حديقتك وكان سببا لهذه البركة، وأنك خصصت بهذا السحاب تفضلا من الله عليك ومنا منه تبارك وتعالى عليك، ما الذي تصنع فيها؟ قال أما إذ كنت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، أي الثمار التي تخرج من الحديقة، وأقسمها إلى ثلاثة أقسام، فأتصدق بثلثه. وبدأ هذا الرجل بالصدقة، بذكر الصدقة، مما يدل على أنه يهتم بها اهتماما عظيما ويعتني بتقديمها. قال فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا، ثلث الناتج أجعله لي ولعيالي، وهذا أيضا فيه فضل الإنفاق على العيال، والثلث الباقي أرده فيها، لأن الحديقة تحتاج إلى بذور وتحتاج إلى أمور أخرى، فيرد الثلث الباقي في حديقته، بحيث أنه قسم الناتج من هذه الحديقة إلى أقسام ثلاثة: قسم للفقراء يتصدق به، وقسم له ولأولاده يأكله، وقسم يرده في حديقته. فكان هذا الصنيع منه دليل على كرمه وبذله وكان أيضا سببا للبركة العظيمة التي هي بفضل الله أثر من آثار الكرم والجود. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menutup ya bab ini dengan hadis Abu Hurairah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi," ketika ada seseorang berjalan di tanah lapang, tiba-tiba ia mendengar suara di awan, "Siramlah kebun si fulan itu." Lalu awan itu pun menuju ke suatu arah sehingga akhirnya menuangkan airnya di tanah yang banyak batu hitamnya, itu harrah. Ternyata di sana ada salah satu parit yang telah menampung semua air tersebut. Lalu dia mengikuti arah air tersebut. Dan ternyata di sana ada seorang laki-laki yang berdiri di kebunnya, yang berusaha memindahkan air dengan sekopnya. Lalu dia berkata kepada orang tersebut, "Wahai hamba Allah, siapa namamu?" Dia menjawab, "Namaku Fulan." Ternyata nama tersebut namanya sama dengan yang terdengar di awan. Kemudian orang itu berkata, "Wahai hamba Allah, mengapa kamu menanya namaku?" Dia menjawab, "Sesungguhnya aku telah mendengar suara di awan yang membawa air ini mengatakan, 'Siramlah kebun si fulan, sama persis dengan namamu. Memangnya apa sih yang kamu telah perbuat?" Dia menjawab, "Karena kamu, bila kamu telah mengatakan demikian, maka sesungguhnya aku telah mempertimbangkan apa yang dikeluarkan oleh kebun ini, di mana sepertiga dari hasilnya aku sedekahkan, sepertiga lagi aku makan bersama keluargaku, dan sepertiga lagi aku buat pembibitan lagi." Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim. Dan yang dimaksud dengan al-harrah adalah itu sebuah tanah yang hitam ya, yang apa namanya, yang luas. Sedangkan syarjah adalah masilul ma, itu tempat mengalirnya air, sebagaimana dikatakan Imam An-Nawawi. Hadis ini adalah hadis yang agung, menjelaskan tentang keutamaan sedekah dan bahwasanya sedekah adalah merupakan sebab datangnya segala macam kebaikan, sebab turunnya keberkahan, tumbuhnya berbagai macam tanaman. Dan ini merupakan tentunya ya pengaruh yang agung daripada sedekah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya bahwa ada dahulu ya seorang laki-laki yang berjalan di sebuah tempat yang gersang dari bumi. Ya ternyata ia mendengar suara. Ya suara tersebut dari arah awan, di mana ya suara itu berkata ya kepada awan, "Hujani ya kebun si fulan itu." Lalu kemudian awan itu pun bergerak menuju tempat tertentu. Lalu kemudian awan itu pun kemudian menurunkan hujannya. Lalu kemudian orang tersebut ya berusaha untuk mengikuti kemana awan tersebut. Dan ternyata ia mendapatkan di situ ada sebuah selokan yang menampung air, yang mengalir air tersebut. Sehingga orang ini terus mengikutinya. Ya apa yang terjadi? Ternyata ia menemukan seorang laki-laki yang berada di dalam kebunnya, di mana ia dengan sekopnya berusaha untuk ya agar air tersebut mengalir ke kebunnya dan menyirami tanaman-tanamannya. Maka kemudian orang ini bertanya kepada ya pemilik kebun ini, "Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, siapa namamu?" Lalu ia menjawab, "Ya namaku Fulan." Ternyata namanya persis dengan apa yang terdengar di awan. Lalu orang ini bertanya, "Kenapa engkau bertanya kepadaku tentang namaku?" Maka ia menjawab, "Aku mendengar ya tadi di awan terdengar suara dan berkata, 'Hujani kebun si Fulan itu,' dan ia menyebutkan namamu. Lalu apa yang ku amalkan sehingga ya begitu agung ya kedudukanmu?" Maka itu tentunya menjadi sebab ya apa namanya datangnya keberkahan, menjadi sebab karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka si hamba ini ya apa menjelaskan bahwasanya aku membagi hasil daripada kebunku ini menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu untuk aku sedekahkan kepada fakir miskin. Di sini orang ini memulai dengan sedekah terlebih dahulu, itu menunjukkan ia sangat memperhatikan masalah sedekah. Bagian yang ketiga ia gunakan untuk apa? Untuk keperluan makan anak dan istri-istrinya. Ini menunjukkan tentunya keutamaan berinfak kepada ya keluarga yang kita tanggung. Bagian yang ketiga yaitu untuk kembali pembibitan, karena memang ya tentunya ya kebun tersebut butuh untuk ya dibibiti kembali dan ditanami daripada bibit-bibit tersebut. Maka ya ini menunjukkan betapa orang ini sangat dermawan sekali, sehingga kedermawanan itulah yang menjadi sebab datangnya keberkahan yang agung, yang itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, disebabkan ya disebabkan kedermawanan orang tersebut. Naam Syekh. Thumma عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى ترجمة بعنوان باب النهي عن البخل والشح. وهذه الترجمة مناسبة لما قبلها، لأن الترجمة التي قبلها حث على الكرم والجود والإنفاق، وهذا نهي عن ضد ذلك وهو البخل والشح. أورد قول الله سبحانه وتعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وهذا ذم لحال البخيل، البخيل بما أمره الله سبحانه وتعالى به من إنفاق وبذل، فترك الواجب من الإنفاق والمستحب ولم تسمح نفسه بأداء شيء من ذلك. وإضافة إلى بخله استغنى، أي استغنى عن الله فترك عبوديته جانبا ولم ير نفسه مفتقرا إلى الله، محتاجا إلى رحمته وفضله وعطائه. وإضافة إلى ذلك كذب بالحسنى، أي بما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده من ثواب، أو بما أوجب الله على عباده من التصديق به من العقائد العظيمة، عقائد الإيمان. ما هي عقوبته؟ قال: فسنيسره للعسرى. قال: فسنيسره للعسرى، أي للحالة العسرة الدميمة، بأن يكون ميسرا للشر أينما كان، عقوبة من الله سبحانه وتعالى له. قال: وما يغني عنه ماله، أي ماله الذي أطغاه واستغنى به عن ثواب الله تبارك وتعالى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، أي أي شيء ينفعه هذا المال إذا أفضى به إلى الهلاك والعياذ بالله. وهذا فيه أن البخل مهلك لصاحبه، مهلك لصاحبه. نعم. Kemudian beliau membawakan bab larangan untuk bakhil, yaitu pelit dan kikir. Dan ini sangat sesuai sekali dengan bab sebelumnya, karena bab sebelumnya adalah tentang kedermawanan, sementara bab ini berhubungan dengan ya kekikiran dan kebakhilan. Al-Imam An-Nawawi membawakan ayat di mana Allah Ta'ala berfirman: wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu ila idza taradda. Surat Al-Lail ayat 8 sampai 11. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Ini merupakan celaan terhadap keadaan orang yang bakhil. Bakhil terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan berupa berinfak, baik infak yang bersifat wajib maupun infak yang bersifat sunnah, di mana ia tinggalkan itu seakan-akan ia tidak butuh kepada karunia Allah, seakan-akan ia tidak memandang dirinya butuh kepada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ia bakhil, ia pelit, bahkan ia pun kemudian mendustakan kebaikan. Ya Allah Ta'ala berfirman: wa kadzdzaba bil husna, artinya ia mendustakan apa yang Allah telah siapkan untuk hamba-hambanya, atau ia mendustakan apa yang Allah wajibkan kepada dia untuk membenarkan semua keyakinan-keyakinan yang wajib diyakini. Maka orang yang seperti ini apa akibatnya? Allah berfirman: fasan yassiruhu lil usra, artinya kami akan mudahkan ia kepada keadaan yang sulit. Artinya ia dimudahkan kepada segala macam keburukan sebagai sanksi buat dia. Ya, kemudian Allah yang mengatakan wa ma yughni anhu maluhu, padahal hartanya tidak akan memberikan manfaat kepada dia, yaitu harta yang membuat dia melampaui batas, harta yang membuat dia kemudian lupa kepada Allah. Ya idza taradda, artinya apabila ya harta tersebut malah membinasakan si hamba, apalah manfaat harta tersebut kepada si hamba tersebut. Itu menunjukkan, kata beliau, celaan terhadap orang-orang yang bakhil. Naam syekh. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون في سورة التغابن. وقبلها حث جل وعلا على الإنفاق، قال فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ففي الآية حث على النفقات الشرعية واجبها ومستحبها، وتحذير من الشح، لأن الشح آفة إذا وجدت في النفس منعت من الإنفاق، وهي آفة منعت كثيرا من الناس من النفقة المأمور بها، والشح جبلت عليه كثير من النفوس، تشح بالمال، والشح هو شدة الحرص وشدة البخل، وتحب بقاءه وتكره خروجه من اليد غاية الكراهة. فمن سلم من الشح ووقي هذه الخصلة الذميمة فهو المفلح، كما قال ربنا سبحانه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كمدين Imam Nawawi membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di mana sebelumnya Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum wa anfiqu." Ya, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian dan berinfaklah. Lalu di akhirnya Allah mengatakan, "Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini merupakan dalil yang agung, ya, anjuran untuk bersedekah baik yang wajib maupun yang sunnah, dan merupakan peringatan yang keras dari sifat kikir. Karena seseorang apabila mempunyai sifat kikir, itu akan mencegah ia dari banyak kebaikan, yaitu mencegah ia dari berinfak. Maka ia akan mencegah banyak manusia dari berinfak. Dan memang, kata beliau, kekikiran ini terkadang ya ada pada diri manusia. Seorang manusia terkadang suka sekali ia punya harta dan tidak suka kalau harta itu diberikan kepada orang cuma-cuma. Ia tidak suka apabila harta tersebut ya hilang begitu saja. Itu memang terkadang itu merupakan sifat manusia. Tapi orang yang selamat dari sifat kikir, dari sifat syuh ini, maka dialah orang-orang yang beruntung, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, Mas Syekh. ثم قال رحمه الله تعالى وأما الأحاديث فتقدمت جملة منها في الباب السابق، ثم أورد حديثا واحدا في هذه الترجمة، وهو حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، رواه مسلم. وهذا الحديث فيه التحذير من آفتين خطيرتين، الأولى الظلم، وبين عليه الصلاة والسلام أنه ظلمات يوم القيامة، أي ظلمات على صاحبه. والآفة الثانية الشح، وأنه سبب هلاك لصاحبه. قال اتقوا واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وقول في الحديث أهلك من كان قبلكم يحتمل أن المراد بالإهلاك أي الذي حصل لهم في الدنيا، منهم من أغرقنا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أخذته الصيحة إلى آخره، ويحتمل أن المراد بالهلاك أي في الآخرة، ويحتمل أنه متناول هذا وذاك. والشاهد أن الحديث فيه دلالة على العاقبة الوخيمة والمآل السيء لمن كان شحيحا، والشح هو أشد البخل وأبلغ في منع المال والنفقة من البخل. بل قيل إن الشح حرص الإنسان على ما ليس عنده مما يدل على الشره ومرض النفس الشديد. فالواجب على العبد أن يحذر من الشح أشد الحذر، وأن يحذر من البخل، وأن يكون سمحا كريما منفقا متصدقا في سبيل الله لينال عظيم الثواب وكريم المآب. والله سبحانه وتعالى الموفق لهذا ولكل خير، نسأله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Kemudian beliau membawakan hadis, beliau Imam Nawawi mengatakan, adapun hadis-hadis yang membahas masalah ini cukup banyak dan telah disajikan pada bab sebelumnya. Dan di sini Al-Imam An-Nawawi membawakan hanya satu hadis saja, yaitu hadis Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul dhulma fa innal dhulma dhulumatun yaumal qiyamah. Wattaqush shuhha fa innash shuhha ahlaka man kana qablakum." Hamalahum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum, rawahu Muslim. Dari Jabir semoga Allah meridainya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kalian terhadap kezaliman, sebab kezaliman merupakan kegelapan pada hari kiamat kelak. Dan takutlah kalian akan sifat kikir, sebab kikir telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hal itulah yang mendorong mereka untuk melakukan pertumpahan darah dan menghalalkan segala yang haram bagi mereka, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini, kata beliau, memperingatkan kepada kita dua penyakit yang kronis. Apa itu? Yang pertama, kezaliman. Di mana Rasulullah menjelaskan bahwa ia akan kelak menjadi kegelapan pada hari kiamat kepada pelakunya. Dan yang kedua adalah syuh, yaitu kekikiran yang sangat. Ia menjadi sebab kebinasaan bagi pelakunya. Ya, di mana Rasulullah SAW sabda, ittaqu syuh, ya, jauhi oleh kalian syuh, fa inna syuhah ahlaka man kana qablakum. Karena syuh, bakhil yang sangat itu, telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Apa yang dimaksud dengan membinasakan orang-orang sebelum kalian? Ya, bisa jadi maknanya artinya, ia dibinasakan di dunia. Ya, dengan berbagai macam kebinasaan. Ya, seperti disebutkan dalam firman Allah, di antara mereka ada yang ditenggelamkan, ya, di antara mereka ada yang dibenamkan, dan berbagai macam sanksi-sanksi lain yang Allah berikan kepada mereka. Atau bisa jadi itu dibinasakan di dalam kehidupan akhirat, atau juga dua-duanya, ia binasa di dunia dan ia pun binasa dalam kehidupan akhirat. Dan hadis ini memberikan kepada kita, ya, akan akibat yang buruk bagi orang yang mempunyai sifat syahih ini. Dan syuh itu adalah asyadul bukhl, yaitu kebakhilan yang sangat sekali, di mana ia sangat koret, sangat kikir, ya, ia tidak ingin untuk memberikan hartanya kepada orang lain sedikit apapun juga. Sebagian ulama mengatakan bahwa syuh artinya keinginan manusia untuk memiliki, ya, harta yang milik orang lain dan bukan milik dia. Ini menunjukkan akan ketamakan dia yang sangat sekali. sebuah sifat yang sangat tercela. Maka hendaknya seorang mukmin yang menjauhi sifat-sifat seperti ini. Hendaklah seorang mukmin itu menjadi orang yang dermawan, seorang yang mulia, sehingga ia pun bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kita mohon kepada Allah agar kita diberikan taufik kepada apa yang Allah cintai dan ridai, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perkataan yang lurus, dan agar ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai macam karunia-Nya, karena Dialah Allah ya, sebagai tempat bergantung pengharapan kita. Syekh di sini ya menyelesaikan pembahasan kita pada hari ini. Tafadhol. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يتقبل منا بقبول حسن وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب وإلى لقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kemudian beliau menutup kajian kita pada sore hari ini dengan berdoa. Kita mohon kepada Allah agar kita diberikan taufik kepada setiap kebaikan, dan agar Allah menerima segala amalan-amalan kita dengan penerimaan yang baik, dan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, demikian pula dosa-dosa orang tua kita dan kaum muslimin dan muslimat semuanya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha dekat, dan insyaallah kita akan bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang.